الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله dalam tinjauan prinsip-prinsip salaf yang penting untuk disebutkan dalam kesempatan singkat kali ini, yang tadi sebenarnya telah diisyaratkan pada pembahasan terakhir sebelum kita menunaikan sholat zuhur, bahwa salafus salih selalu menekankan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, dalam menyikapi waliul amr, pemerintahnya, di atas prinsip-prinsip ayat yang tadi telah kita sebutkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha ati'ur rasul wa ulil amri minkum, juga berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan umatnya dari waktu ke waktu, dari kesempatan kepada kesempatan berikutnya dengan berbagai redaksi. Hadis-hadis yang mutawatir yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada penguasanya. Maka salah satu prinsip ahli sunnah dalam pembinaan diri, pembinaan keluarga, rumah tangga, pembinaan masyarakat secara umum ataupun melalui kajian-kajian dan lembaga-lembaga pendidikan, selalu menekankan kepada mereka semuanya untuk berada di atas prinsip as-sam'u wat-ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr. Kita mendapati para ulama kita sejak dahulu, Al-Imamul Bukhari meletakkan bab tentang as-sam'u wat-ta'ah, Al-Imamul Tirmidhi, Abu Dawud, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad sebelumnya, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri, Al-Imam Malik, dan yang sebelumnya dan yang sebelumnya, selalu mengulang-ulang dan menekankan tentang sikap as-sam'u wat-ta'ah kepada waliul amr sebagai salah satu prinsip salaf dalam hal ini. Ditanamkan kepada mereka untuk selalu mendoakan kebaikan untuk penguasanya dan menanamkan untuk tidak berbicara tentang penguasa, mencela di hadapan umat, mengkritisi pemerintahnya di hadapan umat, baik melalui mimbar Jumat. Sekarang kita mendapati mimbar-mimbar Jumat isinya berbicara tentang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, kesalahan-kesalahan pemerintah di hadapan umat, di hadapan para jamaah sholat Jumat, sehingga para musallin, para jamaah sholat Jumat itu pulang dengan hampa, tidak membawa bekal takwa, bahkan yang ada hanyalah emosi dan kebencian yang bertambah kepada penguasanya. Ini bukan prinsip salaf. Sehingga kalau kita mendapati pihak-pihak yang dalam ceramah-ceramahnya, dalam khutbah-khutbahnya, atau dalam media-media cetaknya, buletinnya, majalahnya, atau media elektroniknya yang audio ataupun yang semisalnya, isinya mencela pemerintah. Dalam kebijakan ekonominya dikritisi, dalam bidang pendidikan dikritisi, mencela pemimpin ini begitu, pemimpin ini begitu. Ketahui bahwa dia telah menyelisihi manhaj Rasulullah, prinsip Rasul dan prinsip salaf. Nah, Ahlus Sunnah tidak akan pernah mengajak masyarakat untuk menentang pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf. Ahlus Sunnah tidak akan pernah mengajak masyarakatnya, anak didiknya dan umat ini untuk berdemonstrasi, menuntut dan menuntut, menjerit dan menjerit. Tidak. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat karya-karya ulama kita sejak dahulu kala, pasti didapati bab tentang ini. Ahli sunnah mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang waliul amr, qala tuti'ul amir wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Tetap engkau taat kepada penguasa walaupun penguasa itu mencambuk punggungmu dan merampas hartamu. Diulang-ulang oleh ulama sejak dahulu. Al-Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim, Bukhari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Al-Imam Syaukani, As-San'ani, Al-Imam Malik, Sufyan ibn Uyayna, Al-Hasan al-Basri, dan yang lainnya. Sehingga kalau ada sekarang ini pihak-pihak yang mengaku salaf tetapi dia mengkafirkan pemerintah, pemerintah menghimbau kepada masyarakat berdasarkan upaya ru'yatul hilal, bahwa Ramadan adalah besok ataukah hari raya Idul Fitri adalah besok, ini menentang, tidak benar, kita tidak boleh taat kepada penguasa yang seperti ini dan yang semisalnya, itu bukan seorang salafi. Nah, bahkan sebagian pergerakan-pergerakan sekarang ini dalam beberapa buku-buku acuan pokok masing-masing kelompok tersebut atau beberapanya dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak boleh taat kepada penguasa seperti ini dan kita harus membina masyarakat untuk mengkritisi pemerintahnya dan menggoncang atau menggoyang wibawa penguasa ini. Semakna dengan ini. Ini semua adalah manhaj khawarij. Manhaj khawarij yang ditentang dalam prinsip Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang berdakwah itu bukan masalahnya berani-beranian, vokal-vokalan. Orang berdakwah itu adalah harus mengikuti bimbingan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Harus mengikuti prinsip-prinsip sahabat. Kemudian bersama dengan ini, Ahlus Sunnah atau Salafiyin dituduh mereka adalah penjilat-penjilat penguasa. Nah, ini adalah tuduhan yang batil. Salafin itu menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sudah sering pembahasan seputar ini, masing-masing bisa mengulang kembali, memutar kembali kajian-kajian yang disampaikan oleh asatidah ahli sunnah tentang permasalahan ini. Tidak cukup waktu menguraikannya secara rinci. Nah, ahli sunnah mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Ya Allah, berikan taufik kepada penguasa kami, berikan hidayah. Ya Allah, jauhkan mereka dari kaki tangan yang jahat. Ya Allah, jauhkan mereka dari makar-makar musuhnya. Ya Allah, lindungin mereka dari kesyirikan, dari kemaksiatan dan yang lainnya. Ya Allah, bimbinglah mereka ke dalam bimbingan Al-Quran-Mu dan sunnah Nabi-Mu. Doa ahli sunnah. Di saat dia sujud, di saat dia mengangkat tangannya di waktu-waktu yang mustajab, mendoakan waliul amr. Demikian disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Fudail bin Iyad rahimahumallah. Beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la da'autu biha lis-sultan." Kalau seandainya aku tahu ada, aku memiliki satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah, satu kesempatan doa akan dikabulkan oleh Allah, maka aku akan gunakan kesempatan satu-satunya ini untuk berdoa, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Padahal kebutuhannya banyak kan. Kalau kita ditawari, coba kalian berdoa, silakan Allah akan kabulkan, minta apa yang kalian mau, satu doa, satu kebutuhan, cepat. Masing-masing mungkin mengingat, saya pingin yang belum punya anak, pingin minta anak. Yang satu yang sakit ginjalnya, minta kesembuhan ginjalnya. Yang orang tuanya sakit, minta kesembuhan untuk orang tuanya. Yang satu minta ini, yang satu minta itu. Kata Imam Ahmad, kalau aku punya satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah, aku akan gunakan kesempatan ini untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa. Bapak Imam Ahmad gak punya kebutuhan-kebutuhan dan hajat lainnya. Kenapa? Karena memang ahli sunnah itu faham pentingnya permasalahan ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ahli sunnah mengulang-ulang permasalahan ini, tidak jemu dan tidak jenuh. Apalagi di zaman seperti ini, betapa banyaknya para provokator melalui mimbar-mimbar Islam. Saya tidak mengatakan provokator-provokator yang tidak memakai pakaian-pakaian dakwah, yang berusaha merongrong kekuatan dan kewibawaan negeri ini, kaum muslimin di negeri ini, pemerintah negeri ini. Walaupun ahlus sunnah tetap mengingatkan bahwa ketaatan kepada waliul amr itu tetap di bawah ketaatan kepada Allah. Status dan tingkatannya di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah juga mengatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun kalau ternyata itu mengandung kemaksiatan, pelanggaran kepada sang khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan yang boleh untuk selain Allah itu dalam hal yang ma'ruf. Kalau dalam perkara yang mungkar, tidak boleh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salafiyin dituduh penjilat penguasa. Kadang-kadang dituduh salafi itu anti jihad. Subhanallah. Maka ketahui bahwasanya salah satu prinsip salaf yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi adalah mengajak, menghimbau, memberi semangat kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan agama Allah. Tetapi seruan salafiyin untuk berjihad dalam pengertian jihad yang syar'i, yang memenuhi persyaratan-persyaratannya. Bukan jihad-jihad klaim yang hanya bersifat pengakuan saja. Bukan jihad dalam pandangan salafiyin itu adalah memberontak kepada penguasanya. Bukan jihad dalam pandangan salafiyin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Membunuh orang sana, membunuh orang di situ. Meledakkan di sana, meledakkan di situ. Bukan demikian jihad dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, dalam pandangan salaf. Jihad yang memenuhi persyaratan-persyaratannya. Sudah pernah kita bahas di tempat ini tentang persyaratan-persyaratan jihad. Atau di beberapa kajian lainnya yang disampaikan oleh para asatidah ahli sunnah. Silakan didengar kembali, diputar kembali. Bukan jihad yang serampangan. Sekarang ini kita mendengar, kita ingat dan tahu bahwa di antara persyaratan jihad itu adalah izin waliul amr, pemerintah. Mendapatkan izin dari pemerintah. Tiba-tiba ada sebagian pihak, sebagian da'i yang berkhutbah, berceramah atau mengisi kajian, mengeluarkan himbauan-himbauan untuk berangkat jihad ke Syria. Kalau seandainya benar di situ ada atau terjadi jihad, sudahkah Anda meminta izin kepada pemerintah untuk berangkat ke sana? Ada yang akan mengatakan, pakai izin-izin saja. Siapa ini pemerintah ini? Apa ini seperti pemerintah Umar bin Khattab? Pakai minta izin segala, ini emosi namanya. Tidak ilmiah. Kalau ahli sunnah salafi selalu berupaya untuk ilmiah. Bertanya, apa sudah memenuhi syarat? Salah satu ketentuannya adalah sudah mendapatkan izin dari waliul amr. Itu kalau benar di sana terjadi jihad. Yang berhak untuk berfatwa menentukan bahwa di sana adalah jihad fisabilillah adalah para ulama yang benar-benar memenuhi persyaratan sebagai ulama, benar-benar berilmu dan berfatwa berdasarkan ilmu tersebut serta sikap ikhlas dan takut kepada Allah. Tidak ada satupun ulama ahli sunnah. Sekali lagi, tidak ada satupun ulama ahli sunnah. Sekali lagi, ulama, kalau bukan ulama enggak masuk pembicaraan ini. Kalau sekedar itu seorang yang bisa memekikkan pekikan takbir Allahu Akbar, bukan ulama. Kalau sekedar orang yang bisa memakai sorban, bukan ulama. Ya. Tidak ada, sekali lagi saya ulangi, tidak ada satupun ulama di sunnah yang memfatwakan bahwa di negeri tersebut, di Syria ada jihad. Yang terjadi di sana adalah pemberontakan, kedua saling membunuh antar sesama muslim. Ada pihak yang tidak setuju kepada pemerintah yang berkuasa, kemudian menggalang kekuatan melawan penguasa. Dalam kondisi yang carut marut seperti itu, muncullah kelompok jamaatul jihad. Memanfaatkan suasana yang kacau, menyeru umat jihad, jihad, jihad. Ternyata itu juga melawan penguasa. Oh iya, penguasanya zalim, itu bukan topik kita. Nah, tidak cukup sampai di sana, yang terjadi sekarang jamaatul jihad itu sendiri yang memberi namanya dengan Jabhatun Nusrah pecah. Terjadi perselisihan internal. Terbentuklah kelompok yang berikutnya namanya Daesh, singkatan dari Daulah Islamiyah fil Iraqi wasyam. Daesh, pecahan dari kelompok Jabhatun Nusrah sekarang saling mengarahkan senjatanya. Tadi kawan, tadi berpelukan, tadi sama-sama menyatakan Allahu Akbar. Sekarang saling mengarahkan senjatanya terhadap sesama muslim dan membunuh saudaranya dengan pembunuhan yang sadis, ya, dan saling mengkafirkan. Nah, ini jihad apa? Jihad itu menghadap melawan orang-orang kafir yang benar-benar kafir dengan persyaratannya. Persyaratannya antara lain kemampuan, kekuatan untuk melawan. Nah, daripada ribut-ribut mengajak jihad ke Syria, berangkat sana ke Amerika. Berangkat ke Amerika, masuk ke Amerika, perang di situ. Oh, ya enggak bisa Ustaz, enggak mampu kita, mereka punya sistem intelijen gini. Ah, enggak mampu kan? Kok mau ke Amerika? Sekarang mereka dikejar oleh Amerika sampai ke gua-gua di gunung-gunung Yaman. Dikejar oleh Amerika. Sembunyi sana sampai ke negeri kita muslimin. Loh, kok mau berangkat ke sana? Ya akhi, jihad itu ibadah. Bukan sembarangan. Bukan sekedar kita bisa mengatakan Allahu Akbar, laknatullah terhadap Yahudi, kemudian jihad-jihad. Enggak. Ada ketentuan-ketentuannya. Oh, kalian ini memang anti jihad. Nah, kan? Emosional, asobia. Kalian ini memang penggembos jihad. Nah, kan? Dia sudah enggak bisa punya hujah, akhirnya mencaci maki. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Silakan diulang kembali kajian kita yang telah lalu dalam permasalahan ini. Selanjutnya, di antara prinsip salaf dan sebagai ciri-ciri utama yang ditanamkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, adalah sikap al-i'tidal dan al-wasatiyah, sikap tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tengah-tengahnya bagaimana? Tengah-tengahnya itu adalah yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah dalam banyak urusan atau semua urusan. Wasatiyah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri dalam banyak urusan agama ini dan semua urusan agama. Ya, tentunya tengah-tengah itu bukan menurut kemauan kita, harus berdasarkan ilmu. Kalau antum mulai mencari titik tengah itu dari minus 7 hingga plus 3, tengah-tengahnya minus apa plus? Hah? Tetap minus. Minus 7, ya, minus 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Berarti minusnya itu masih minus. Apa? Titik tengahnya itu masih minus. Jadi bukan semaunya kita mencari titik tengah. Kembali kepada titik tengah itu maknanya kembali kepada mizan dan takaran Al-Quran serta sunnah Rasul. Maka ahli sunnah wasat dalam satu, menyikapi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyikapi para nabi dan para rasul. Maka ahli sunnah beriman bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul utusan Allah yang wajib untuk didengar dan ditaati, dihormati perintah-perintahnya dan larangannya, diamalkan perintahnya dan ditinggalkan larangannya. Ditegakkan sunnahnya, dihidupkan sunnahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di waktu yang sama ahli sunnah meyakini bahwa beliau adalah manusia biasa yang tidak tahu perkara yang gaib dan tidak bisa memberikan manfaat atau mudharat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad manusia biasa. Berbeda dengan pihak-pihak yang mengagungkan Rasul sampai melampaui batas-batas yang diletakkan oleh Allah dan Rasul sendiri. Sampai Rasulullah SAW diposisikan sebagai orang yang mengetahui perkara yang gaib, diposisikan Nabi sebagai pihak yang bisa memberikan manfaat, memberikan keselamatan dan jalan keluar dari berbagai problemnya. Di sisi lain ada orang-orang yang ekstrim kiri. Ketika mendengar nama Rasul, mendengarkan hadis Nabi, ya itu kan dulu. Kamu kalau begini terus ketinggalan zaman. Itu loh orang-orang Eropa itu sudah nyampe ke bulan. Kalian masih begini? Lah kamu di mana? Kamu sendiri naik ke ujung Monas saja belum pernah, apalagi ke bulan. Kamu sendiri mana? Disampaikan ini hadis wahai fulan memerintahkan kepada kita Rasulullah untuk mengamalkan ini dan ini terlalu kolot. Kalau muslimin seperti ini kalah. Yang satu lagi mengatakan, ketika sampai berita kepada dia hadis Rasul tentang sebuah perkara gaib yang dia menurut akal dan logikanya sulit diterima. Wah ini berat, gak sesuai dengan teknologi. Masya Allah. Seperti Dr. Hasan At-Turabi, salah satu pembesar kelompok Ikhwanul Muslimin di negeri Sudan, mengatakan ketika sampai kepadanya hadis tentang lalat apabila menghinggap pada minuman salah satu kita, kata Rasulullah hendaknya dicelupkan dulu sebelum dicabut atau dikeluarkan. Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum fala yanzi'u hatta yaghmisahu fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil ukhra shifaa. Kalau seekor lalat menghinggap pada minuman salah seorang di antara kalian, maka jangan keburu dicabut atau dikeluarkan kecuali sampai ditenggelamkan semua badannya, karena pada salah satu sayapnya ada penyakit racun dan pada sayap yang lainnya ada penawarnya. Kata Dr. Hasan At-Turabi, doktor, sekali lagi doktor. Jadi jangan berislam dengan gelar-gelar. Jangan silau dengan gelar. Ini cuma LC saja. Itu dokter loh. Ustadzmu itu apa sih gelarnya? Enggak ada gelarnya. Ustadz Rubi itu dokter loh itu. Sekarang sedang menulis disertasi. Kalau ustadz itu siap disertasi doktoral. Itu namanya berislam dengan gelar. Nih loh, Dr. Hasan At-Turabi mengatakan, saya tidak bisa mempercayai hadis ini sebagai hadis yang benar sampai para ilmuwan di Eropa membenarkannya. Ya subhanallah. Sebagian orang ekstrim. Kalau diingatkan, afwan, maaf Pak, kalau minum sambil duduk Pak. Karena Nabi kita melarang kita minum sambil berdiri. Wah, hadis-hadis. Sampai kapan kita seperti ini? Kolot ini. Kenapa? Apa hikmahnya? Apa-apa? Subhanallah. Ketika sampai kepadanya berita. Dalam perhitungan medis. Katanya beredar beberapa waktu yang lalu. Bahwa minum sambil berdiri itu membahayakan beberapa organ tubuh, dalam hal ini khususnya ginjal. Masya Allah, kalau minum sekarang duduk. Nah, muskilah. Sebagian muslim kalau diingatkan, Pak, ada informasi kesehatan bahwa kalau minum sambil berdiri itu membahayakan ginjal lho, Pak. Oh iya, duduk langsung. Subhanallah, informasi medis atau kesehatan dihormati, disanjung, dan diamalkan. Berita dan perintah dari Nabi Ar-Rasulul Amin ditelantarkan, dicemoohkan, diejek. Ini ekstrem kiri. Ekstrem kanan sebaliknya, memposisikan, kalau yang ekstrem kiri itu, Nabi itu kan manusia biasa, masa semua harus diterima? Ingat kan waktu Rasulullah memerintahkan para si petani ketika mau menanam kurma, iya kan? Hah? Jangan dilakukan ini dan itu, akhirnya gagal. Hey, itu Nabi. Subhanallah. Yang sebaliknya ekstrem kanan, memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang tidak pantas untuk diposisikan di sana, sampai mendekati bahkan menyamai posisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda ululil hadithil amimi. In lam takun akhidhun yadi yawmal ma'adi wa illa faqul ya zallatal qadami inna min ulumika ilmal lawhi wal qalami wa min judika ad-dunya wa dharrataha inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ini biasanya didendangkan ya di beberapa oleh ibu-ibu ya. Kadang-kadang disertai dengan tabuhan gendang atau yang rebana. Ya akramal khalqi gitu. Enak nadanya ya. Wah. Bahkan sekarang nadanya macam-macam. Ya, ngikutin nada dangdut, nada keroncong, nada ini. Nah, wahai makhluk yang mulia, yang termulia, maksudnya Nabi Muhammad, mali man aludhu bihi siwaka indal huduthi al-anam, indal huduthi al-amin. Tidak ada bagiku tempat meminta pertolongan selainmu, wahai Nabi, ketika datangnya musibah-musibah besar. Subhanallah. Musibah-musibah yang telah melanda. Tidak ada bagiku tempat meminta perlindungan kecuali engkau, wahai Nabi. Allah di mana? Lupa Allah kamu? Ya subhanallah. Kalau engkau, wahai Nabi Muhammad, tidak menarik tanganku di hari kiamat nanti dari azab Allah, sungguh aku akan binasa. Kalau bukan Allah yang menyelamatkan kita, kalau bukan rahmat Allah yang dengan rahmatnya Allah selamatkan kita dari azabnya, niscaya kita akan diazab dalam an-nar. Bukan karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada putrinya, siapa kita? Putri beliau, ya Fatimah, salini ma syi'ti. La ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah dari hartaku apa yang kau mau. Sungguh ketahui dalam urusan akhirat, aku tidak mampu membelamu sedikitpun di hadapan Allah. Aku gak bisa berbuat apa-apa sekehendakku di hadapan Allah untuk membela kamu. Beramal, beramal, beramal. Kemudian dilanjutkan oleh si penyair tadi. Sesungguhnya wahai Nabi Muhammad, di antara bentuk kedermawananmu adanya dunia dan akhirat. Di antara, bukan belum semuanya mas. Sebagian kedermawanan Rasulullah itu adanya dunia dan akhirat. Ya subhanallah. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Dan di antara ilmumu, bukan ilmu Nabi semuanya, di antara ilmu Nabi adalah ilmu al-lawh, lawhul mahfuz, ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Buruj itu tentang lawhul mahfuz, yang di sana tersimpan catatan seluruh takdir hamba-hamba Allah dan makhluk-makhluknya dari awal hingga akhir. Nabi tahu itu semua. Itu sebagian ilmunya Nabi. Lalu di mana Allah? Ya subhanallah. In extreme. Oleh karena itu, kalau kita buka sejarah ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ini ada layaknya Yahudi dan Nasoro. Yahudi ekstrim kiri dalam menyikapi para nabi dan rasul-rasul Allah. Menghina para nabi, menolak bimbingannya. Bahkan ada yang dibunuh oleh mereka. Sementara Nasoro sebaliknya, mengkultuskan para nabi, mengangkat derajatnya melebihi derajat yang diletakkan oleh Allah, dan bahkan sebagian mereka menyembah para nabi. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Maka umat ini dilarang meniru mereka. Oleh karena itu sebagian ulama ketika menjelaskan tentang makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, qala ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bad Allah illa bima syara' fa huwa 'abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzdzab. Makna syahadat bahwa kita bersaksi Allah, Rasulullah itu adalah utusan Allah, taat kepada segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, mempercayai, meyakini segala berita-berita yang disampaikannya, dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan bimbingannya, serta beliau itu adalah abdun, seorang hamba, fala yu'bad, maka tidak boleh diibadahi, tidak boleh dikultuskan melebihi hak-haknya, dan tidak dia beliau adalah seorang utusan, seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Begitu juga dalam menyikapi Ahlul Bait. Ahlul Bait, Baitur Rasul, keturunan-keturunan Rasulullah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Dalam menyikapi Ali bin Abi Talib, Al-Hasan wal-Husain wa Fatima radhiyallahu anhum jami'an, tidak ekstrim kiri sebagaimana ekstrimnya kaum Khawarij sampai mengkafirkan Ali bin Abi Talib dan akhirnya membunuh beliau. Tidak seperti ekstrimnya kaum An-Nasibah atau An-Nawasib yang membenci Ahlul Bait. Siapa saja Ahlul Bait keturunan Hasan wal Husain dibenci. Ini ekstrim kiri. Sampai hadis-hadis yang melalui riwayat Ahlul Bait ditolak. Enggak diakui, enggak mau diterima walaupun itu periwayatan yang sah. Ekstrim kiri. Sebaliknya ada ekstrim kanan. Seperti kaum Syiah Rafidah yang memposisikan Ali dan Hasan dan Husain, Fatimah melebihi posisi Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma, bahkan melebihi posisi Rasul sekalipun, bahkan diangkat sampai menyamai derajat Allah. Nah, ekstrim menyikapi Ahlul Bait. Sampai periwayatan hadis yang diakui oleh mereka kaum Syiah Rafidhah adalah periwayatan-periwayatan hadis yang melalui jalur Ahlul Bait, Ahlul Bait versi mereka. Nah, Ahlus Sunnah menentang sikap ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, dalam beragama, dalam berislam. Nah, dan menjelaskan kepada umat tentang haramnya sikap ekstrim ini tadi, sikap hulu ini tadi, dan mengingatkan umat dari bahayanya orang-orang ekstrim, para ekstremis. Nggak boleh dibiarkan, harus dijelaskan kepada umat. Nah, ikhwani fiddin rahimani warahimakumullah, begitu juga ahli sunnah salafi menentang radikalisme, tidak suka kepada radikalisme, dan di waktu yang sama salafi menentang adanya liberalisme. Tidak dibenarkan membantah liberalisme dengan cara yang radikal, sebagaimana juga tidak dibenarkan batil membantah kaum radikalis, teroris dengan cara liberalisasi demi melindungi rakyat, masyarakat dari radikalisme ini tadi atau dari terorisme. Maka perlu ditanamkan pluralisme, toleransi beragama dan yang lainnya, ditanamkan sehingga dilakukan upaya yang namanya liberalisasi di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, ya, barakallahu fikum, di berbagai media. Ini cara yang salah. Tidak boleh mengatasi, membantah liberalisme dengan cara radikal. Bunuh, bunuh, bom, ya. Kirim paket bom, hadiah isinya bom. Ya. Bukan. Bukan cara yang dibenarkan dalam manhaj salafi, dalam dakwahnya salafi. Tidak demikian. Wadah itu, Pak. Dulu salafi dia mengaku salafi. Kok tahu? Nah, itu di dompetnya tertulis salafi. Di sepeda motornya ada stiker salafi. Bahkan maaf Pak ya, maaf Pak Ustaz, dulu pernah hadir di majelis ini. Loh, kalau yang hadir di majelis saya, jangankan manusia, jin mungkin hadir. Mungkin ada jin yang hadir ya? Bisa. Siapa yang menjamin bahwa di majelis ini tidak ada teroris? Siapa yang menjamin? Wallahu a'lam. Loh, enggak kok Pak Ustaz, pakaiannya sama kok. Loh, walaupun pakaiannya sama, enggak menjamin. Ya, perhatikan baik-baik. Salafi itu tidak membenarkan radikalisme, sebagaimana juga tidak membenarkan dan menentang liberalisme. Untuk mengatasi dua penyakit ini tadi dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan Salaful Ummah dari kalangan Sahabah Ridwanullah alaihim jami'an. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi salah satu prinsip salafiyah adalah wasatiyah, sikap tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Untuk mengetahui posisi tengah adalah apa? Kembali pada Quran dan Sunnah serta pemahaman salaf. Jangan kemudian semaunya kita. Ini kan terjadi perselisihan ini, masalah ini, kita ya di tengah-tengah aja lah. Karena sebaik-baik perkara itu yang di tengah. Loh, milih posisi tengahnya itu dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan kemauan dan logika kita. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip ahli sunnah salafiyin adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Adalah amar ma'ruf. Nah, itu kotak amal atau kotak soal? Hah? Itu kotak amal apa kotak soal? Infak. Sini mungkin anak pingin, mungkin anak pingin berinfak. Bisa keluar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merupakan salah satu prinsip ahli sunnati wal jamaah. Dari kemungkaran yang terkecil sampai yang terbesar, menjalaninya dengan ketentuan-ketentuan ilmu berdasarkan wahyu dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan prinsip-prinsip salaf umat ini. Jadi jangan dikatakan bahwa ahli sunnah itu tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Keliru. Ahli sunnah sangat mementingkan amar ma'ruf nahi mungkar secara ilmiah. Kalau itu amar ma'ruf ya dalam bentuk ingin beramal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Beramal dengan hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat atau mendapati kemungkaran, hendaknya diingkari, dirubah, dicegah kemungkaran itu dengan tangannya, atau kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan kalbunya. Kalbunya enggak suka, enggak senang, enggak ridha terhadap kemungkaran itu. Ya namanya kalbu enggak ridha itu kan biasanya nampak ya. Wajahnya masam. Enggak bisa senyum. Kolbunya enggak ridho. Sulit rasanya kolbu enggak ridho itu tuh. Tawa. Oh, tapi kolbunya enggak ridho itu sulit. Namanya kolbu enggak ridho ya nampak. Bukankah kolbu itu punya pengaruh kepada perbuatan fisik kita? Kolbu menentukan. Kalau ada kemungkaran di sebelah kita, ya sulit rasanya mau tersenyum, tertawa, terbahak-bahak. Orang melihat ini kok gak pernah senyum ya. Ini gak mau senyum duduk sama kita. Lawang kamu itu meremehkan sunnahnya Nabi. Tadi kamu menolak hadis Nabi, bagaimana saya mau senyum? Karena dia gak mampu mengingkari dengan lisan, ya dengan kalbunya. Rasulullah SAW pun demikian. Kalau sudah tidak suka kepada sesuatu, kalbu beliau mengingkarinya. Nampak pada raut wajahnya. Sampai sahabat tahu ini Nabi sedang tidak setuju. Nabi marah. Nabi tidak suka. Nampak pada raut wajahnya. Ya, tapi jangan gitu kan yang fleksibel kan, yang jangan terlalu kaku. Lu gimana mau terlalu kaku? Wong kalbunya sedang sakit. Mendengar satu ayat Al-Quran ditentang. Ya, begitu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Lah, amar ma'ruf nahi mungkar ini ada ketentuan-ketentuannya. Kalau kemungkaran itu yang kita dapati terjadi pada penguasa, maka Rasulullah sudah membimbing kita bagaimana cara mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa atau pemerintah kita. Sudah sering dibahas masalah ini. Kalau kemungkaran itu ada pada kedua orang tua kita, juga ada metodenya. Bagaimana mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh ayah atau ibu kita? Tentunya tidak sama mengingkari kemungkaran kepada penguasa dengan mengingkari kemungkaran kepada teman kita. Tidak sama tentunya mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh ayah atau ibu kita dengan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh anak kita atau adik kelas kita atau murid kita. Ini ayah, ini ibu. Ada batasan-batasannya. Gak boleh melotot-melotot kepada abah, kepada ayah. Atau kata-katanya gak sopan. Ayah ini gak tahu bahwa ini ada hadisnya ya. Masa sebodoh itu ayah? Ya bukan demikian. Bu, bok yang sopan toh kepada ayat Al-Quran. Ibu ini jangan begitu kepada hadis Rasul. Ini gak sopan. Ada tata caranya menghadapi orang tua. Nah itu antum silakan diulang lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan permasalahan ini. Barakallahu fikum. Kemungkaran itu ada yang sifatnya kemaksiatan yang zahir. Khamr, zina, perjudian, perampokan, dan yang semisalnya. Jenis-jenis kemungkaran yang seperti ini ketika dilakukan oleh pihak-pihak yang bukan dalam tanggung jawab kita secara khusus, maka dikembalikan kepada waliul amr. Ada lokalisasi perzinahan. Ini perzinahan menentang ayat Allah. Ini adalah sebab adab. Sudah diingatkan berkali-kali masih tetap. Maka besok saya kesana akan membawa roti. Tahu roti? Roti yang bisa meledak itu. Bom. Ya. Mau dibom. Nah, tempat lokalisasi itu dia datang ke sana membawa bom. Ya, untuk mengebom semuanya sampai enggak tersisa. Ini bukan nahi mungkar yang diizinkan secara syar'i. Tidak dibenarkan. Ini adalah haknya waliul amr, bukan hak salah satu kita, bukan hak seorang ustaz, bukan hak seorang takmir masjid, bukan hak seorang pimpinan organisasi atau hak pondok pesantren, bukan. Ini hak waliul amr. Yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah dengan instansi terkaitnya. Ini nahi mungkar atau ingkar mungkar dengan jenis seperti tadi. Nah, barakallahu fikum. Bukan sembarangan. Ayo gerakkan orang-orang di kota ini. Kita membentuk organisasi khusus untuk ingkar mungkar. Bulan Ramadan, warung-warung yang masih buka kita hancurkan. Ya. Kita bongkar, kita gebukin orangnya. Ya, pakai sorban lagi. Waduh, repot ini. Bukan demikian ingkar mungkar itu. Oh ini ada orang-orang Kristen bangun gereja di kampung kita. Ayo bakar, bakar. Siapa kamu? Itu bukan ingkar mungkar yang diizinkan. Bagi mereka, ini efek negatifnya. Satu, image negatif terhadap umat Islam semakin meningkat. Semakin jelek nama umat Islam. Kedua, umat Islam bisa berbenturan dengan pemerintahnya. Rugi lagi, kita rugi, pemerintah rugi. Yang ketiga, di sini kan berdasarkan hukum. Sekarang boleh dibakar. Mereka punya dana. Berikutnya diurus surat-surat izinnya, perizinannya, IMB-nya, dan semuanya. Dibangun gereja lebih besar lagi, megah. Itu tadi gereja yang dibakar, ternyata sekarang lebih megah lagi. Siapa yang rugi? Kita lagi. Di samping secara syar'i kita telah melakukan pelanggaran. Wah, salafin tidak sembrono. Oh, ini Ramadan jual es rumput laut. Ini Ramadan buka warung soto. Ya. Wah, ngamuk. Ayo gerakan massa 2 truk, 5 truk. Pakai sorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dihancurkan. Ada yang pernah ikut enggak? Iya, Ustaz, dulu saya juga anggotanya. Nah, ya sudah, taubat. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang dulu juga pernah terjadi ya di masa laskar jihad. Hah? Iya kan? Maka kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menasehatin umat Islam untuk tidak melakukan yang seperti itu. Menasehatin anak-anak kita, murid-murid kita untuk tidak lagi melakukan yang seperti itu. Semoga Allah menerima taubat kita. Salah. Namanya salah. Salah. Ya, memang oknum salafi tidak maksum. Oknum salafi, kita, saya, antum, ustaz ini, yang itu, tidak ada yang maksum. Tidak ada yang dijamin selamat dari kesalahan. Tidak ada yang dijamin selamat dari dosa. Tetapi manhaj salafi, manhajnya, prinsipnya, itu adalah prinsip yang hak. Tidak ada batilnya, karena itu adalah prinsip Al-Quran, sunnah Rasul, khulafaur rasyidin, dan para sahabat Nabi. Boleh oknum salafi salah. Bisa terjadi. Itu loh, katanya salafi tapi sama orang tuanya kurang ajar. Ya, mungkin terjadi. Oknum salafi kurang ajar kepada orang tuanya. Itu katanya masjid-masjid jenggotnya panjang, tapi sama tetangga gak kenal, gak pernah salam terhadap tetangganya. Ya, mungkin terjadi oknum salafi seperti itu. Dan kita pun tidak membenarkannya. Kita pun di majelis-majelis, ustadz-ustadz kita mengingatkan dan menasehati agar berbuat baik kepada kedua orang tua, sopan dan menghargainya, agar berbuat baik kepada tetangga. Ya, dalam kajian-kajian salafiyin sudah ada. Tapi namanya oknum, ya saja, ada saja yang terjadi. Masalah amar ma'ruf nahi mungkar, tadi saya sebutkan contoh-contohnya. Yang berikutnya tidak kalah pentingnya, kemungkaran-kemungkaran yang berupa atau berbentuk kemungkaran akidah, kemungkaran keyakinan, kemungkaran prinsip-prinsip, kemungkaran dalam bentuk bid'ah-bid'ah dalam bidang iman, bid'ah-bid'ah dalam bidang akidah, ataupun yang lainnya. Semuanya itu adalah kemungkaran yang wajib untuk diingkari. Maka dari itu, salah satu prinsip ahli sunnah salafi adalah mengingatkan umat dari bahaya bid'ah, khurafat, kesyirikan, penyimpangan akidah. Contohnya, salafiyin mengingkari kemungkaran Usamah bin Laden. Ya kan? Walaupun pakai sorban. Nih, ya, walaupun pakai jenggot seperti kita. Kita bukan alma mater kita jenggot itu bukan. Ya, jenggot itu bukan alma mater. Tahu alma mater? Ya. Bukan ciri khas salafi kemudian itu saudara kita. Kok tahu kamu saudara kita pakai jenggot? Loh, kok tahu? Itu pakaiannya di atas mata kaki. Bukan. Bukan itu. Ya. Tetap yang namanya kemungkaran harus diingkari. Usama bin Laden menanamkan akidah khawarij. Ya. Orangnya kan sudah mati, Ustaz, sudah selesai aja. Loh, orangnya sudah mati, buku-bukunya terus tersebar dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dijual dan dipromosikan. Wasiat-wasiat Syekh Usama bin Laden tersebar. Isinya mengkafirkan pemerintah, menghimbau rakyat untuk menentang, melawan dan memberontak pemerintahnya dengan mengatasnamakan jihad. Sampai hari ini buku-buku itu masih beredar. Maka enggak boleh didiamkan. Kita katakan Usama bin Laden dalun mudil, seorang yang sesat dan menyesatkan umat, yang membahayakan generasi muda Islam secara khusus dan secara umum umat atau kaum muslimin. Begitu juga ada kemungkaran Syiah, orang-orang yang sudah disebutkan dan sering dikaji tentang Syiah tanpa disebutkan satu persatu. Apa kita diam melihat kemungkaran itu? Jalaluddin Rahmat, ya, dan konco-konconya kalau tingkat Indonesia. Dibiarkan umat untuk kagum kepada tokoh-tokoh Syiah? Dibiarkan umat untuk kagum kepada Quraisy Syihab karena penyampaiannya yang bagus, yang sistematis, bahasanya yang indah? Dibiarkan umat demikian? Sementara kalau ada pencandu narkoba di sebuah lingkungan RT atau RW, wah, diingatkan anak didik kita, teman-teman kita, putra-putri kita, hati-hati, itu si fulan itu pengedar narkoba. Ya, spanduk-spanduk ditulis, tidak untuk narkoba, hidup lebih indah tanpa narkoba. Ya. Loh, penting juga untuk ditulis, hidup dunia akhirat akan indah tanpa Syiah. Ya. Hidup dunia akhirat akan indah tanpa Usama bin Laden. Hidup akan indah dunia akhirat tanpa liberalisme. Ya. Penting. Waspadai kaum liberalis. Nah, itu penting. Jangan cuma ditulis merokok membahayakan jantung, ginjal, kanker, ini itu. Hah? Perlu ditanamkan, hati-hati, waspadai akidah Syiah, hidup kalian akan hancur di dunia dan akan hancur di akhirat nanti. Tahukah kalian azab an-nar? Barang siapa yang berakidah Syiah Rafidhah, berakidah Khawarij, atau menjadi seorang liberalis atau dan seterusnya, perlu diingatkan umat. Nah, ya karena kita enggak bisa pakai spanduk-spanduk, ya, perlu melalui tulisan, ya, lisan ceramah, ceramah kajian-kajian. Nah, perlu diingatkan umat. Apakah akan dibiarkan umat jatuh dalam kesesatan-kesesatan itu? Maka dari itu, Ahli Sunnah menyebutkan tokoh-tokoh yang membahayakan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, yang terus dikagumi oleh umat dan membahayakan umat. Sayyid Qutb dengan segala karyanya atau dalam banyak karyanya menanamkan prinsip-prinsip dan pondasi-pondasi pengkafiran kepada umat ini. Diajarkan kepada umat melalui beberapa karyanya bahwa masyarakat yang ada ini adalah masyarakat kafir. Tidak tersisa lagi dari syariat Islam di tengah kehidupan muslimin kecuali suara azan melalui corong-corong speaker azan. Tapi masyarakatnya adalah masyarakat jahiliyah yang kafir. Lah kalau ini dibaca oleh anak muda dan beberapa dai-dai yang condong dan menanamkan, menyebarkan pemikiran dan paham Sayyid Qutb, dibiarkan, apakah kita termasuk seorang mukmin yang sayang dan peduli terhadap saudara kita? Wah, kalau ada seorang yang ahli dalam bakti sosial, wah, dokter itu masya Allah, dia tidak hanya mengobati dengan gratis, tapi dia juga membagikan obat-obat, datang ke kampung-kampung, ya, orang-orang yang kena penyakit ini diobati, yang pencandu narkoba juga dibantu, disantun untuk disantuni untuk lepas dari narkobanya. Wah, dijadikan tokoh luar biasa. Ini adalah orang tokoh yang peduli, pantas menjadi pemimpin umat. Ya, subhanallah. Giliran para penasehat agama yang mengingatkan umat dari bahaya kesesatan-kesesatan, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, mengingatkan umat dari para tokoh-tokoh yang mempromosikan perdukunan, para tokoh yang mempromosikan pengkultusan kepada tokoh-tokoh tertentu yang membahayakan akidah dan iman umat, malah dituduh dengan tuduhan-tuduhan negatif, keliru dan salah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya masih banyak lagi prinsip-prinsip ahli sunnah yang dengan itu kita tahu apa itu sunnah. Prinsip-prinsip salafiyah yang dengan itu kita bisa mengenal apa itu salafiyah dan apa itu seorang salafi. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebagiannya. Kalau kita pernah mengingatkan bahaya beberapa organisasi, ya, karena memang bahaya. Kalau dulu sempat disebutkan oleh saya ataupun asatidah yang lainnya tentang misalnya bahayanya orang yang namanya tokohnya Ali Hasan Al-Halabi, ya kan? Kenapa? Berbahaya. Contoh bahayanya, dia memuji, membela, menyanjung beberapa tokoh-tokoh Khawarij. Khawarij itu kalau dalam bahasa umum teroris. Seperti contohnya siapa tokoh Khawarij itu? Muhammad Hassan di negeri Mesir, yang merupakan salah satu provokator memprovokasi muslimin untuk mengangkat senjata menentang penguasanya. Sampai hari ini terus tidak kondusif, pembunuhan demi pembunuhan terjadi, pertumpahan darah terus berlanjut. Salah satu provokatornya namanya Muhammad Hassan. Nah, itu dipuji oleh Ali Al-Halabi yang tiap tahun didatangkan ke Indonesia. Ini bahaya. Seperti Ihya At-Turaf yang saya sebutkan. Jam'iyah Ihya At-Turaf memang berdomisili di Kuwait. Apa urusannya Ustaz kita dengan yang ada di Kuwait? Urusannya panjang dan lebar. Karena mereka sudah menyentuh Indonesia salah satunya. Di samping negara-negara lain seperti Pakistan, Somalia, Bangladesh, India, dan yang lainnya. Sudah menyentuh Indonesia sejak mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Ya kan? Lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, sudah menyentuh Indonesia ini. Lah ini walaupun berkedok dan yayasan dana sosial. Orang mau bangun masjid, bantu. Pingin bangun pondok, monggo. Nah, pingin beli perpustakaan untuk pondok pesantrennya, silakan. Pingin apa lagi? Bulanan untuk para da'i, para ustadz, daripada ustadz-ustadznya jual madu, jual herbal, ya, jual kopiah. Ya, gak usah repot-repot. Ini ada bulanannya. Juga demikian. Di berbagai negara tadi. Wah, luar biasa, bagus ya. Sosial loh ini. Iya. Itu hanya kendaraan yang dia tunggangi. Dia punya tujuan-tujuan. Ketika di Indonesia ini sebagian pihak berhubungan dengannya, maka mulailah dia punya program, punya target-target. Didatangkanlah pada tahun-tahun tersebut, kurang lebih tahun 96, Abdurrahman Abdul Khalik, orang berkebangsaan Mesir yang tinggal di negeri Kuwait yang kaya. Mesir miskin, ya. Kuwait kaya. Ini orang berpaham Khawarij juga, termasuk salah satu provokator berlanjutnya pertumpahan darah di Mesir dan mengistilahkannya, menamakannya dengan jihad fisabilillah. Didatangkan oleh Yayasan Ihya At-Turaf ke Indonesia, diundang para da'i-da'i, diadakan semacam training atau yang semisalnya, atau diistilahkan dengan daurah dan muhadharah. Dibela oleh Abdurrahman Abdul Khalik, tokoh-tokoh Khawarij yang ada di luar sana, di hadapan para da'i. Sehingga para da'i yang hadir, sebagian mereka tidak sedikit jumlahnya, juga ikut membela tokoh-tokoh teroris tersebut. sambil menawarkan bantuannya tadi, dia juga menawarkan apa? Programnya. Begitu. Gak mungkin tanpa ada embel-embel. Masa cuma ngasih saja? Oh ini pondoknya. Iya, kelasnya kok cuma 4 ya. Kurang ini. Wah, Masya Allah ya, peduli. Nah, coba nanti coba ditulis proposal. Ya, coba. Berapa kelas yang dibutuhkan? Ya. Ini. Oh, ini kok enggak pakai keramik ya? Kesian. Cobalah di keramik. Anu kita enggak ada dananya, cobalah ditulis proposalnya. Ya. Terusnya. Jadi uangnya tuh gini. Coba dilihat sambil megang uang. Lah kitanya ini, maaf saja, akhirnya ngiler. Tahu enggak? Kayak kamu disuguhkan rujak. Iya. Terus coba nanti sambil tulis proposal, nanti insya Allah juga kita adakan di sini kajian-kajian. Mulai. Nah kita sudah melihat ini kan, ya sudah melihat. Oh ya ya ya ya. Nanti kita akan kirimkan para pengajar-pengajar dari Kuwait, dari Mesir, ya. Wah kita bangga, pengajar kita dari negeri Arab. Wah. Nah, mulai. Barakallahu fikum. Berlanjut, datanglah orang yang namanya Abdurrahman Abdul Khaliq. Terjadilah fitnah besar. Ya, mulailah beberapa da'i membela tokoh-tokoh teroris. Nah, berjalan waktu sebagian pondok-pondok ini yang telah dipengaruhi oleh Hiaturas tadi, mulai mengadakan kerjasama pendidikan dalam beberapa bidangnya dengan pondoknya Khawarij teroris di Ngeruki. Tahu Ngeruki? Nah, ini bahaya. Lah kalau kita punya anak gak boleh bergaul sama pemuda yang merokok. Kalau kita punya anak didik dinasehati, sampai didatangkan kepolisian untuk menasehati, dan tim kesehatan untuk menasehati anak-anak didik di sekolah, bahayanya narkoba. Jangan bergaul dengan para pencandu dan pengguna narkoba. Hati-hati, hati-hati. Gak kalah, bahkan lebih bahaya dari itu, bergaul dengan orang-orang berpaham menyimpang. Karena kalau narkoba itu, selama dia masih muslim, meninggal dunia sebagai narkobais, masih ada, masih itu kesalahan yang dosa, yang bawa di tingkatannya masih di bawah kebid'ahan dalam bidang akidah. Ya, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ahlus sunnah selalu mengingatkan bahaya ahlul halal. Beberapa channel-channel TV Islam katanya, radio-radio Islam katanya, ya, kadang-kadang memunculkan tokoh-tokoh berpaham Khawarij. Itu tadi, hati-hati, hati-hati. Rasulullah yang mengajarkan ini kepada kita. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladzina sammahumullah fi kitabih fahdharuhum." Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti perkara yang syubhat, dalil-dalil yang syubhat, waspadai mereka, hati-hati. Dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan dalam menyikapi orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan logikanya tanpa ilmu, mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Quran secara batil, ya contohnya seperti kaum Khawarij teroris. Apakah mereka dalam mempromosikan terorisme itu pakai slogan-slogan di surat kabar? Enggak. Mereka pakai dalil-dalil Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kalau sudah kafir apa? جَهِدُ الْكُفَّارِ. Perangi orang-orang kafir. Ayat-ayat yang disampaikan. Ya. Dibolak-balik maknanya, diselewengkan tafsirnya, Bagaimana kata Allah di dalam Al-Quran? Allah menyatakan, wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi imma yansiyannakum syaitan imma yansiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin imma yansiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Wahai Muhammad, ini untuk Nabi. Jika Anda mendapati orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami tanpa ilmu. Tanpa ilmu itu maksudnya tanpa bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Pakai logika, pakai teknologi. Bicara ayat Al-Quran pakai kepentingan politik, tinjauan-tinjauan ekonomi dan yang lainnya. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Bukan sekedar tinggalkan, berpalinglah engkau dari mereka. Subhanallah. Kalau engkau pernah duduk dengan mereka karena dibikin lupa oleh syaitan, dibikin lalai oleh syaitan, tentunya baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia, maka setelah peringatan ini kata Allah, setelah teguran ini, jangan lagi duduk dengan mereka. Jangan. Lah ini, Masya Allah, salafi. Tapi, dalam pergerakan dakwahnya, bersama dengan kaum teroris misal, bersama dengan Ikhwanul Muslimin, mengajar di pondok-pondok Ikhwanul Muslimin. Ya. Bukan salafi yang seperti ini. Barakallahu fikum. Dilarang oleh Allah. Ulama salaf mengingatkan, tidak cukup waktu untuk saya sebutkan satu persatu bimbingan salaf di dalam menyikapi kemungkaran, kebid'ahan dan para pelakunya. Demikian sekelumit prinsip-prinsip salaf yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Ternyata di hadapan saya ini telah berkumpul atau terkumpul banyak pertanyaan. Nah, maaf sedang melalui badan sensor. Karena ternyata pertanyaannya banyak yang tidak lulus sensor di satu sisi, di sisi lain juga waktu nampaknya sudah mengisyaratkan bahwa kajian kita ini harus cukup sampai di sini, dan lebih dari itu kemampuan saya secara ilmiah nampaknya sudah tidak memadai lagi, maka minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelumnya kami mengucapkan, atau saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Jami' Masjid Agung Purbalingga. Semoga Allah mencatat sumbangsih mereka sebagai amalan soleh yang diterima di sisinya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.